Ini yang harus kamu kalahkan. Genset yang menderu-deru. Siulan pria di sebelahmu. Wanita di depan tak ingin kehilangan momen sedetik pun. Bentakan bodyguard berkaus ketat. Jeritan cinta dari 766 grupis cewek. Luapan cinta dari seorang grupis cowok. Histeria perempuan yang mendapatkan sial vokalis. Itu bukan tandinganmu. Gemuruh tepuk tangan mengikuti irama. Kamu juga harus mengalahkan dentuman drum, dentuman bass, raungan gitar, biji vokal yang merasa dirinya vokalis utama. Dan tentu saja, bisingnya 6 tepuk speaker made in Jerman berkekuatan 100.000 MW. Legakan tenggorokan dengan Goliath.